إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar a'adani Allahu wa iyyakum minan nar ayyuhat talabah rahimani wa rahmakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita aturkan puji sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling berhak untuk menerima segala pujian, dan tidak ada pujian yang baik melainkan Allah yang paling berhak untuknya sesuai dengan keagungannya. Ya khalifidin rahmanah rahmakumau jami'an wa barakallahu fikum. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram. Masih dalam kitab nikah. Membahas tentang al-ankihah al-fasidah. Pernikahan-pernikahan yang fasid, yang rusak. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Pada kesempatan yang lalu, kita telah membahas sebuah hadis yang dimasukkan oleh muallif rahimahullah, termasuk hadis yang menjelaskan salah satu dari pernikahan yang rusak, yakni mengumpulkan seorang wanita dengan saudaranya dalam satu waktu. Ya qalifitullah marahmakumullah, maka pernikahan yang dilakukan ya setelah menikahi seorang wanita kemudian menikahi saudaranya, pernikahan yang berikutnya ini na'amurakulahim tidak sah, kecuali kalau saudaranya yang sudah dinikahi tersebut sudah tidak lagi berstatus sebagai istri, entah dicerai atau ditinggal mati. Ya, khalifitullah marhamakum. Ya qalifitun rahmarhamakumullah. Artinya larangannya adalah al-jam'u bainahuma, mengumpulkan antara keduanya dalam sebuah mahligai pernikahan. Ya qalifitun rahmarhamakumullah. Maka ya qalifitun rahmarhamakumullah, pembahasan berikutnya masih disebutkan dalam na'amarakallahu fikum pembahasan tentang al-ankihah al-fasidah, Ya kali bin rahmatullah adalah segala pernikahan yang tidak terpenuhi syarat-syarat. Segala pernikahan yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya ini semuanya amarakallahu fikum, ya tidak sah. Ya kali bin rahmatullah. Pernikahan yang tidak memenuhi syarat nih idnul wali, tidak sah. Seperti nikah syaghor. Pernikahan yang nih namarakallahu fikum tidak memenuhi syarat mahar. Nih, tidak sah juga ya nikah syaghor. Namarakallahu fikum. Ya kali bin rahmakumullah. Kalau idnul wali namarakallahu fikum seorang menikahkan dirinya sendiri. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk di antara ini, khutbah rahmatullah dibahas tentang seorang budak yang menikah dengan tanpa izin wali. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Khutbah rahmatullah. Artinya khutbah rahmatullah itu pernikahan-pernikahan yang tidak terpenuhi padanya syarat-syarat sah pernikahan. Khutbah rahmatullah, maka pernikahan tersebut rusak. Khutbah rahmatullah. Dan ini insya Allah kita akan bahas terlebih dahulu, ya. Sebelum kita bahas hadis, ya, setelah hadis yang kita bahas kemarin, ya, khalifah rahimahumullah. Mudah-mudahan ada lebih korelatif, ya, nawarakallahu. Ya, khalifah rahimahumullah. Yaitu hadis, sebenarnya Rasul alaihissalatu wassalam mengatakan, inna ahaqqa syurut aywafi bihi mastahlaltum bil furuj. Ya, khalifah rahimahumullah. Ya sungguhnya syarat yang paling layak untuk ditunaikan adalah syarat dalam rangka untuk menghalalkan nan al-furuj. Ya khalifah rahmatullah. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Meskipun melewati na'amurakulahum tiga hadis. Na'amurakulahum melewati tiga hadis. Tapi insya Allah kita tunda yang tiga hadis. Ya khalifah rahmatullah. Ya, untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya amarakallahu yang pertama yang seperti yang disebutkan tadi bahwasanya pernikahan semuanya dianggap rusak ketika tidak memenuhi syaratnya. Tapi ikhwali fillah makmuh asyartu nggih. Syarto. Syarat itu tidak ada dua amarakallahu. Yang pertama syartun nikah, yang kedua syartun fin nikah. Ya. Ikhwali fillah syartun nikah. Yang kedua syartun fin nikah. Lantas ikhwalifitun rahmakumullah, yang dimaksud dengan hadis ini itu masuk kategori yang mana? Yang syartun nikah atau syartun fin nikah? Sebelum kita jelaskan lebih lanjut, kita baca dulu hadis yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Ikhwalifitun rahmakumullah, yaitu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Man hafdhal hadis falyaqra. Khali bittin rahmatullah. Nah. Qala al-muallif rahimahullah wa an Uqbata ibni Amir radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Uqbah bin Amir, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Qala, kalau dalam Fathul Jalal hadis nomor 950. Iya. Kala beliau bercerita, kala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna ahaqqa syurut aywafiya bima stahlaltum bil furuja. Sungguh syarat yang paling berhak untuk kalian tunaikan adalah syarat yang dengannya kemaluan kemaluan itu halal. Khalifatul Rahman rahmatullah. Dijelaskan oleh Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahutaala, "Li'anna zawjata aw ahlaha," dikarenakan istri atau pemilik, na'amarakallahu fikum, al-furuj, na'amarakallahu fikum, "Allati nashtaratu dhalika lam yubihul farja liz-zawj illa idzal iltazama bi-syart." Ya khalifatul Rahman. Jika istri atau pemilik al-furuj na'amarakallahu yang mempersyaratkan yang demikian itu tidaklah memperkenankan pemanfaatan al-furuj na'amarakallahu bagi seorang suami kecuali apabila suami tersebut memenuhi persyaratannya. Fasara tawakuf al-furuj ala qabuli hadha asyarat. Maka halalnya nam al-farj itu terpaku pada diterimanya syarat ini. Ya khalifatun. Khalifatun rahimahumakum. Walihada qala, oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan mastahlaltum bil furuj nam warakallah. Wa illa ya khalifatun rahimahumakum, kata beliau, fa innal furuja tastahillu bil aqdi. Ya khalifatun rahmatullah. Bahwasanya al-furuj itu menjadi halal dengan akad. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya akad itu tidak akan sah kecuali dengan melakukan syarat-syaratnya. Waqad taqaddama ma'akum tentang syarat-syarat sahnya akad pernikahan. Nih, itul wali as-siddaq awil mahar al-i'lan wal isyhad. Lahirin amarakallahu. Ikhwanibitin rahman rahim. Nah, sehingga itu merupakan pokok yang harus ditunaikan di dalam sebuah akad. Ketika amarakallahu fikum itu tidak ada, maka amarakallahu tidak ada. Idan tafasyart intafal masyarut. Apabila persyaratan tertiadakan, maka amarakallahu fikum yang dipersyaratkan tertiadakan. Khalifatun rahmatullahi wabarakatuh. Jami'an barakallahu fikum. Dan sebagaimana yang antum tahu bahwasanya yang namanya syarat, itu adalah ma yalzam min adamil adam, wala yalzam min wujudihi wujudun wala adamun lizati. Khalifatun rahimani warahmatullahi jami'an barakallahu fikum. Nah, amma qawluhu in ahaqqa syurut. Ucapan Nabi SAW, sungguh syarat yang paling berhak untuk ditunaikan. Maksudnya khonifitunah makmumah. Di sini khonifitunah makmumah, lafad syurut itu jem'un minasyarat. Bisuku nirra'. Jamak daripada lafaz syarat dengan mensukun ra wa ma yalzam min syai'in fi syai'in faltizamu. Nah, yaitu sesuatu yang diharuskan pada sesuatu maka harus ada amarak fa wa yutlaqu ala syarti sihhah wa ala syarti luzum. Nah, dan ini amarak lafikum semata-mata amarak kita melihat dari nas itu bisa dimungkinkan yang dimaksudkan di sini adalah syartu sihah atau syartu luzum. Nah, barakallahu. Ya khalifatun rahmatullah. Semata kita melihat nah barakallahu fikum, nas tersebut bisa dimungkinkan dengan dua makna ini, syartu sihah dan syartu luzum. Ya khalifatun rahmatullah. Ya khalifatun rahmatullah. Syartu sihah yusamma bisyartil aqd. Nah, syarat sah itu diistilahkan juga dengan apa? Syarat akad. Berarti syartun syartun nikah bismillahirrahmanirrahim. Ya qad bitbah marhamakum. Wa syartul luzum, sementara satu luzum yusamma bisyartil bisyartin fil akad. Nah, warakallahu. Ya kan ibn rahmakum. Dan itu bisa pada pernikahan, bisa pada warakallahu fikum jual beli, bisa pada akad-akad yang lain. Ya kan ibn rahmakum. Seperti dalam jual beli ada syartul baik atau syartun fil baik. Nah, warakallahu fikum. Dalam pernikahan syar ada syartun nikah, ada syartun fin nikah. Dua-duanya berbeda. Satu sama lain berbeda. Ikhwan ibn rahmah rahmatullah. Ya, perbedaan yang mencolok ikhwan ibn rahmah. Kalau syartun, syartul akad. Ya, misalnya syartun nikah, na'am warakallahu fikum. Misalnya, maka ini na'am warakallahu sabirun minasari. Wala yajuzu isqatuha. Sabirun nasari wala yajuzu isqatuha. Ya, itu muncul dari syariat, apa dari nama rokok dari pembuat syariat Al-Qur'an maupun As-Sunnah dan tidak bisa digugurkan. Ya kan diwit bahwa makmum. Ketika salah satu dari syaratnya gugur, maka nama rokok yang dipersyaratkan gugur. Ya, yang dipersyaratkan gugur. Ya kan diwit bahwa makmum. Seperti nikah. Ya, di antara syaratnya adalah itul wali. Ada idin wali, tidak ada idin wali, nama rokalafum, gugur nama rokalafum, nikahnya enggak sah. Ya, baik misalnya, min syartil baik adalah at-taradhi, ada mutaradhi, ada hal baik, jelas ya, itu syart, syartul akad, nama rokalafum, paham, paham ya, ya khali fitrah makmum, amma ada pun syartun fil akad. Ya, ataupun syarat fil akad namarakallahu fikum. Ya. Fa wasatirun minal muta'aqidaini. Maka itu nama muncul dari orang yang saling melakukan akad. Ya khali bin rahmah rahmakum. Naam. Ya khali bin rahmah rahmakum. Nah. Lantas apa maksud ya dari namarakallahu fikum sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang kita baca itu inna haqqas syurut. Nah, sungguh syarat yang paling berat untuk ditunaikan adalah mastahlaltum bi al-furuj, maka yang dimaksud di sini adalah yang kedua yaitu syartun fil akad. Taqalib bin Bahmar makum syartun fil akad. Kembali bin Bahmukum. Nah. Kembali bin Bahmukum. Kemudian ketahuilah. Kembali bin Bahmukum. Inna syurut. Fin nikah, bahwasanya syarat dalam pernikahan itu yang qasimu ila salasati aqsamin. Ya, kita sudah tahu perbedaan tadi ya na'amarakallahu fikum. Kalau syarat syartul akad na'amarakallahu fikum itu adalah syarat yang harus ada. Kalau enggak ada berarti yang dipersyaratkan enggak ada. Kan itu ya. Ya kan itu. Kalau syarat nikah, syarat dalam pernikahan na'amarakallahu fikum, sesuatu yang harus na'amarakallahu fikum, tapi ya, boleh na'amarakallahu fikum digugurkan, boleh na'amarakallahu fikum ya kali fitrah makmum. Nah, dan itu masuk di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala masuk dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Nah, warakallahu terkait dengan syarat nikah tadi, wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah ya janji-janji kalian, sehingga syartun fin nikah itu semacam janji gitu. Nah, warakallahu ya kharifit rahmat, sebagaimana janji bisa dibatalkan boleh. Nah, maka syarat sinikat juga bisa dikatakan. Ikhwan ibn, kenapa? Itu sadirun minal muta'akidin. Berbeda dengan syartun, syartul akad nawaraka. Itu sadirun minal syari' bala yajuzu isqatuhu. Ya. Ikhwan ibn rahmukumullah. Dan kalau kita sudah mengetahui bahwasanya yang dimaksud dalam hadis ini adalah syartun fil akad nawaraqallahu fikum, dalam hal ini adalah syartun fin nikah, maka ketahuilah bahwasanya syartun fin nikah yang qismiyah salah satu aqsam. Terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, syurutun muwafiqatun limaqsudil aqdi wa maqsadis syar'i. Soalnya lagi, yang pertama adalah syurutun muwafiqatun limaqsudil aqdi wa maqsadis syar'i. Tashtirat zauj, seperti persyaratan yang diajukan oleh istri ya kepada suami agar suami melakukan pergaulan yang baik. Al-ishratu bil ma'ruf. Ya. Ya kali bin rahmah rahmatullah. Ya. Ini dipersyaratkan atau dipersyaratkan. Kewajiban suami itu adalah memberikan pergaulan yang baik kan gitu ya. Nah, tapi dipersyaratkan amarakulahikum oleh istri. Ya. Saya mau nikah sama sampean, tapi syaratnya sampean harus baik sama saya. Kan gitu ya, dipersyaratkan seperti itu. Kalau ibadah makmum. Wal infak atau mempersyaratkan memberikan nafkah. Wal kiswah wa sukna. Ya kalau ibadah makmum. Ya. Memberikan pakaian, memberikan tempat tinggal. Ya. Wa ayya'tila bainahuma ya bainah wa bainah dara'iraha. Dara'iriha. Mempersyaratkan agar suaminya adil antara dia dan namarakallahu madunya. Ya. Ya kali bin rahmakumullah. Au ayyastirata zauj atau seorang suami persyaratkan kepada istrinya. Ya. Alla takhruja min baiti illa bi'idni. Agar istri tidak keluar dari rumah kecuali dengan izinnya. Persyaratkan dalam akad nikah. Ya. Atau amarakallahu mempersyaratkan kepada istri agar dia tidak menolak ketika diajak. Iya. Diranjang. Amarakallahu. Kali bin Rahmuk. Nah. Atau mempersyaratkan kepada istri agar istri tidak ya, menggunakan hartanya kecuali dengan izin suaminya. Ini kan perkara-perkara yang lazim. Yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak ya. Amarakallahu. Maka persyaratan semacam ini. Ya, ikhwali bin rahmakumullah, sepakat para ulama syaratnya sah dan harus ditunaikan. Ya, ikhwali bin rahmakumullah. Kemudian yang kedua, syurutun munafiyatun limaqsudil aqdi. Syarat-syarat yang berlawanan dengan tujuan akad. Au munafiyatun li hukmillahi wa syar'ihi. Atau berlawanan dengan hukum Allah dan syariatnya. Seperti seorang wanita mempersyaratkan kepada suaminya untuk tidak taat kepadanya. Ya, sebenarnya. Ya, saya tak nikahi ya. Nikah sama sampean. Tapi saya persyaratan enggak itu. Enggak wajib taat sama sampean. Enggak perlu taat sama sampean. Maka ini nama warakallahu fikum jenisi. Muktadu akad. Nama warakallahu fikum. Ya, khalif itu mbah marahmakumullah. Dikenakan dengan akad. Ya, pernikahan tersebut. Ya, muktadunya, konsekuensinya. Seorang wanita harus taat pada suaminya. Itu perkara yang dituntut secara syar'i. Ya, kalau dia tidak melakukannya, dia dosa. Enggak sekedar mengabaikan hak-hak suami, tapi dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu dipersyaratkan, maka syarat inna marakallahu fikum, ya. termasuk dalam syarat munafiyah limaqsudil aqd. Ya. Ya qalibat mahmud. Termasuk syarat jenis ini adalah mempersyaratkan kepada suaminya agar dia bisa berbuat keluar rumah. Ya, enggak apa-apa. Tapi saya syaratkan, saya pokoknya keluar terserah saya. Lah usah izin sama sampean misalnya. Enggak bisa. Qalibat mahmud. Termasuk syurutun munafiyatun lil maqsudil aqd. Qalibat mahmud. Nah, contohnya pula Amurukulam persyaratkan agar suaminya tidak memberikan bagian kepada madunya. Ya, gak apa-apa sampai nikah sama saya, tapi untuk madumu itu Amurukulam jangan kasih apa-apa. Ya, pokoknya antum punya saya seorang, begitu ya. Gak boleh, Amurukulam. Ya, kalau dipahami Amurukulam. Makanya termasuk syarat yang menyelisih Namarakallahu fikum maksud akad namarakallahu. Kali bintah mahukmu. Nah. Atau namarakallahu fikum. Seorang suami persyaratkan. Agar dia tidak memberikan mahar. Ya. Kali bintah. Ya sudah namarakallahu tak nikahi. Ya. Mau nikah sama saya. Ya itu gak apa-apa. Ya. Tapi gak usah pakai mahar ya. Namarakallahu. Gak boleh. Karena itu menyelisih syariat. Ya kali fitrah mukmin. Ya. Maka nam syarat semacam ini nam barakallahu fikum disebut dengan asyurutul fasidah. Nam barakallahu fikum. Sepakat para ulama ala adami sihhatiha ditadammuniha al-amra bima nahallahu anhu. Sepakat para ulama bahwasanya syarat tersebut tidak sah dikarenakan mengandung perkara yang menyelisihi ya, dari apa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau mengandung perkara yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya khalifat mbah marhamah. Ya. Berupa tahlilu ma harramahu au tahrimu ma halalahu. Ya, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hadha huwa makna qaulin Nabi alaihi salatu wasalam, ma balu rijalin yasyaritun syurutan laysat fi kitabillah. Kenapa masih ada pihak-pihak yang persyaratkan dengan persyaratan-persyaratan yang tidak ada ketentuannya dalam Al-Qur'an? Kalibat mbah makmum. Maka nam syurutin laisa fi kitabillah fahuwa batil. Syarat apapun yang tidak ada dalam kitab Allah Subhanahu wa taala maka itu batil. Kalau batil enggak sah. Iya, karena batil itu kan enggak sah ya. Fasid. Kalibat mbah makmum. Wa in kana mi'ata syab meskipun dilakukan sebanyak 100 kali. Kalibat mbah makmum. Faqadallahi ahad wa syartullahi awfa. Nah, ketuan Allah itu lebih berhak dan syarat Allah itu lebih kuat. Ya khalifat mbah marah. Hari ini khantumah makumah diucapkan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan ya, laporan Aisyah Fatullah Anha ketika beliau hendak melibaskan ya, seorang budak namanya Bariroh. Dimana na'am warakallahu fikum ya, walinya Bariroh mempersyaratkan agar walaknya itu milik mereka. Ya kali fitnah marah. Padahal ketentuan syariat mengatakan bahwasanya al wala'u liman a'tab. Ya, wala itu hak orang yang membebaskan. Ya kali fitnah marah. Lah yang membebaskan Aisyah kok yang minta walaknya tuannya. Ya, maka ini termasuk ya. Nam akad ya, syarat yang menyelisih muqtada akad. Jelas ya. Muqtada akad na'am warakallahu fikum ketika ada pembebasan budak maka walaknya itu adalah bagi orang yang bebas. Kan gitu ya. Maka langsung berlaku pula na'am warakallahu fikum untuk akad-akad yang lain, baik akad itaqah, akad jual beli, akad pernikah. Ketika akad itu na'amarakallahu fikum, ya tidak sesuai dengan muktadha akad, maka itu disebut dengan syarat-syarat, atau syarat-syarat itu tidak sesuai dengan muktadha akad, maka disebut dengan syurutun munafiyatun limaqsudil akad. Ya, syarat-syarat yang menyelisih, bertentangan dengan maksud daripada akad. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, paham ya? Ikhwan fillah rahimakumullah. Terkait dengan akadnya sepakat, ya. Dianggap enggak sah. Apa-apa. Terkait dengan syurutnya sepakat, ya. Dianggap enggak sah. Lantas bagaimana dengan hukum pernikahan yang padanya ada akad semacam ini? Ya, ya. Kan beda ya, na'awaraklo. Nikahnya beda dengan persyaratannya, na'awaraklo. Ya, apalagi nikahnya sudah. Ya, terpenuhi semua syaratnya. Syarat pernikahan terpenuhi. Ya, wali sudah ada. Kemudian maharnya juga ada. Ya. Iklan ada, isyhad ada. Na'amarakallahu fikum. Wes, pokoknya sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Na'amarakallahu fikum. Baik pernikahannya sah ya? Sah enggak? Sah. Tapi di situ ya, kok dimasukkan syarat yang ini. Na'amarakallahu fikum. Syarat bil'akad tadi. Ya, ternyata syaratnya rusak. Bagaimana dengan hukumnya? Hukum pernikahan tersebut. Wali sudah ada, saksi ada. Mahar ada, na'amarakallahu fikum. Kemudian na'amarakallahu fikum dilangsungkan akad pernikahan. Setelah itu istrinya bilang, mas, saya sudah menjadi istri sampean, na'amarakallahu fikum, tapi syaratnya, nanti mas, saya persyaratkan, kepada mas, saya enggak perlu taat sama sampean, gimana akadnya? Ya kali fitnah barangmu. Maka khilaf oleh para ulama terkait dengan hal ini. Ya kali betulah tentang hukum pernikahan yang padanya ada syarat-syarat yang rusak. Ya kali betulah rahmatullah. Nah, ya kali betulah rahmatullah. Pendapat pertama adalah pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama yang mengikuti beliau, Khalifah bin Muhammad, Madzhab Hanafiyah. Sama mereka, la yubtul aqd. Akadnya enggak batal. La yubtul aqdi bi syurutil fasidah illa syartit ta'qid. Ya. Akadnya tidak batal dengan adanya syarat-syarat yang rusak tersebut, kecuali kalau syaratnya adalah syarat ta'qid. Ta'qid itu na'amarakallahu fikum, pembatasan waktu. Seperti na'amarakallahu fikum nikah mut'ah na'amarakallahu fikum. Ya, ta'qid na'amarakallahu fikum. Ya. Dikasih batasan waktu, ya pernikahan itu pada waktu tertentu. Ya gitu. Ya kali bin Rahmah. Ya. Kali bin Rahmah. Soalnya kalau dia persyaratkan istrinya, saya persyaratkan saya enggak perlu taat sama sampean amarakallahu fikum. Dan akad-akad itu dilakukan amarakallahu fikum. Apa syarat-syaratnya pernikahan dilakukan, maka syaratnya sah amarakallahu fikum. Tapi syarat tersebut enggak boleh dilaksanakan. Enggak boleh dilaksanakan. Na'awarakallahu. Kenapa? Enggak sah kok syaratnya ya. Ya kali fitnah maksud, tapi pernikahannya tetap sah. Pendapatnya Allah. Kecuali kalau syaratnya itu berkaitan dengan pembatasan waktu untuk akad nikah tadi. Ya, kali fitnah maksud. Maka enggak sah syarat. Atau pernikahannya enggak sah. Khalifah bin Bahmuk. Mari fitin rahmatullah. Nah. Kemudian barakallahu fikum, pendapat yang kedua, dirinci. Dengan rincian barakallahu fikum, adat di antara syarat-syarat yang rusak itu, ya qali wa rahmakumullah, yang merusak maksud pernikahan. Ya, syarat-syarat yang merusak maksud pernikahan tadi. Ada syarat-syarat yang tidak merusak maksud pernikahan. Ya qali wa rahmakumullah. Kalau syarat yang rusak tadi, ya, merusak maksud pernikahan, maka pernikahannya dengan syarat tersebut jadi dasar. Kalau syaratnya, ya, tidak merusak maksud pernikahan, barakallahu fikum. Syarat yang rusak tadi tidak merusak maksud pernikahan, maka barakallahu fikum. Pernikahannya tetap sah. Ikhwani fi dinillah rahimakumullah. Ini pendapatnya Imam Syafi'i wal Hanabilah. Khairi bin Rahman maqbul. Nah. Nah, khairi bin Rahman maqbul. Contoh syarat yang merusak maksud pernikahan adalah ya, seperti mempersyaratkan untuk dicerai. Ya. Ya qali bin nahwu wa atay wat'iha. Atau 6 mempersyaratkan untuk tidak dikumpuli. Ya. Ya qali bin rahmakum. Ya sudah nam. Nikah sama saya tapi syaratnya kamu enggak tak kumpuli. Jadi. Ini barakallahu fikum. Persyaratan yang apa? Merusak. Ya, maksud dari pernikahan. Ya, nah, maksud dari pernikahan adalah nomor untuk dijadikan sebagai wahana untuk bersenang-senang gitu. Kalau ternyata itu enggak terjadi, maka masuk merusak. Ya kan ibnu hukum. Nah. Au taqidi zawajha atau memberikan batas waktu ya pernikahannya barakallahu fikum. Maka ini termasuk barakallahu fikum yang merusak maksud dari pernikahan. Ya, maka dengan persyaratan tersebut nikahnya enggak sah. Ya, nikahnya enggak sah. Khairi bin Rahman. Kemudian ya khairi bin Rahman makmumah. Persyaratan yang tidak merusak maksud pernikahan. Seperti na'am warakallahu fikum. Ya. Kasirati khurujiha. Mata sa'ah. Ya. Mempersyaratkan kepada suaminya. Ya. Agar dia bisa keluar kapan saja ia mau. Ya. Tanpa izin suaminya. Ini gak merusak na'am warakallahu fikum. Ya kan? Maka pernikahannya tetap sah. Paham ya? Ini pendapatnya Syafi'iyah wal Hanabilah. Qali bin Rahman. Pendapat yang ketiga yubtilul aqd allati fi syartun fasid. Akadnya batil ketika padanya ada syarat yang rusak. Ya. Ya qali bin Rahman. Wa hadha ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan pendapat ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kali bertambah macam alasan-alasannya nak warakallahu yang pertama ya kali bertambah macam apa alasannya atlan amarakallahu yakfi fi ibtalihi an-nahyu al-waridu fi hadha syurut fi hadhi syurut fa inna yaqtadi al-fasad qaribat bahmakum ka nikahi syaghar atau sighar wa tahlil wal mut'ah namarakallahu ya itu larangan dari nikah sighar tahlil wal mut'ah namarakallahu di mana pernikahan-pernikahan tersebut semuanya padanya terdapat syarat-syarat yang rusak. Yeah. Maka syariat ma'amwarakallahu fikum melarangnya, membatalkannya. Nikah syaghar, nikahnya muhalil, dan nikah mut'ah. Ma'amwarakallahu fikum. Ini. Ikhwali bintah makumah. Kemudian alasan kedua ma'amwarakallahu fikum. Abdullah sahabah hadil uqud. Para sahabat membatalkan akad-akad ini. Fafarraqu bainaz zawjaini fi nikahi syaghar. Mereka pun memisah antara dua orang suami istri dalam pernikahan syaghar. Nggih. Ya kali bin Bahmak. Wa ja'alu nikah at-tahlil safahan. Dan menjadikan nikahnya muhallil itu sebagai safahan ay zina, sebagai perzinaan. Wa tawa'atu al-muhallil bi rajam dan mengancam al-muhalil dengan hukuman rajam. Inilah warakallahu. Termasuk alasannya. Ya. Untuk menunjukkan bahwasanya akad pernikahan yang padanya ada syarat rusak, ya. Makanya akadnya batal. Mari kita bahas. Kemudian alasan ketiga, anna tashiha hadil uqud ma ibtali syarat al-fasidah yu'addi ilal ilzam fil uqud min ghairidil akidaini. Bahasanya, membenarkan akad bersamaan dengan adanya syarat yang rusak semacam ini, itu mengandung konsekuensi, ya, membenarkan sesuatu akad dengan tanpa keridhaan dari kedua orang yang saling berakad. Khairi bin Bahmakum. Lianna tasihal akti ima ayyakuna ma'asyartil muharram al-fasid au ma'ibtali. Khairi bin Bahmakum. Dikarenakan pembenaran akad semacam ini, bila jadi padanya ada syarat yang diharamkan, yang rusak, atau bersama dengan adanya ya, pembatalannya. Khairi bin Bahmakum. Maka na'amarakallahu fikum. Ya, dengan alasan-alasan ini namarakallahu fikum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya memilih pendapat bahwasanya akad pernikahan yang padanya ada syarat yang rusak dianggap sebagai akad yang batil, yang rusak. Ya qali bin Bahmaram. Nah. Ya qali bin Bahmaram. Dan pendapat ini na'am warakallahu fikum termasuk pendapat yang cukup kuat na'am warakallahu fikum. Ya, pendapat yang cukup kuat. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwani fi rahmatillah. Ini untuk syarat fi akdin nikah yang kedua. Yang ketiga ikhwani fi rahmatillah. Syurutun lam ya'mur syari'u biha wa lam yanha 'anha. Syarat-syarat yang tidak diperintahkan oleh syariat, tidak pula dilarang. Wa fi istirafiha dan dalam mempersyaratkan hal itu ada maslahatun li ahadi zawjain, ada kemaslahatan untuk salah satu dari pasangan suami istri. Kali bertambah makmum. Ka'an tastarito alaihi. Seperti seorang istri mempersyaratkan. Alla yukharijaha min dariha au baladiha. Agar suaminya tidak mengusirnya dari rumahnya atau dari negerinya. Atau persyaratkan amara kelak pada suaminya la yusafir biha, agar suaminya tidak safar dengannya. Au la yuzawwiju alaiha, atau persyaratkan pada suaminya agar enggak ta'adud. Ini termasuk dalam syarat yang ketiga. Khalifat Mbah Mukmin. Au antastamirra fi dirasatiha au ilmiha al-masyru', atau persyaratkan agar dia tetap bisa belajar di sini. Jangan nikah sama-sama tapi saya tetap belajar di sini. Khalifat Mbah Mukmin itu syarat nikah nawarakat. Syarat yang tidak diperintahkan oleh syariat dan tidak pula dilarang. Ya khalifat Mbah Mukmin. Bagaimana hukumnya? Ikhtilafa ahlul ilm fi sihhati misli hadhi syurut. Para ulama berselisih tentang syarat semacam ini. Fi aqdin nikah ala qawlain. Dalam akad nikah. Berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Yang pertama. Hadhi syurut la tahil. Hadhi syurut la tahil. Ini pendapat yang pertama. Wa ya batilatun. Syarat ini enggak halal. Enggak boleh mempersyaratkan semacam itu. Khalifat Rahmat. Dan dia termasuk syarat yang bagus. Wal aqdu sah. Dan akadnya sah. Khalifat Rahmat. Wa hadha madhhabul jumhur. Dan ini merupakan madhabnya jumhurul ulama. Khalifat Rahmat. Minhum Abu Hanifah wa Malik. Di antara mereka adalah Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Khalifat Rahmat Mahmud. Wa Syafi'i. Wa Lais Tsauri. Wa Abdul Mundir wa Tahiriyah. Juga pendapat Imam Syafi'i. Imam Lais bin Sa'ad Tsauri. Sufyan Tsauri. Dan juga Abdul Mundir. Dan ini juga merupakan pendapatnya Al-Zahiriyah. Khalifat Rahmatullah. Alasan mereka Amarokullah yang pertama. Anal asla fil uqud wa syurut indahum al-hadar. Khalifat Rahmatullah. Illa ma'abahahu ma'abahu syari. Amarokullah. Hukum asal akad maupun syarat menurut mereka adalah terlarang. Namarakallahu. Kecuali apa yang diperkenankan oleh syariat. Alasan yang pertama. Endah. Yang kedua, qaulun Nabi alaihi salatu wassalam. Yaitu sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma balu rijalin yastarituna syurutan laisa fi kitabillah." Kenapa masih ada pihak-pihak yang persyaratkan persyaratan-persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah Subhanahu wa taala? Faman ishtarata syartan laisa fi kitabillah fahuwa batil. Maka siapapun yang persyaratkan persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah, maka persyaratan tersebut batil. Syartu lai ahak wa awsak. Khalifat Rahmat Rahmat. Qalu, mereka mengatakan, ma'na fi kitabillah ay fi hukmillahi wa rasulihi aw fi ma talla alaihi kitab wa sunnah wala yakunu syartan illa ma ja'a fil Qur'an wa sunnah nassun fi ibahatih. Na'warakullah. Maksudnya, yaitu hukum Allah dan Rasulnya yang menunjukkan, yang ditunjukkan oleh Alkitab wa sunnah. Maka tidak menjadi syarat kecuali apa yang datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah nas yang perkenankannya. Ini alasan mereka. Yang ketiga, alasan mereka qauluhu sallallahu alaihi wasallam al muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu sesuai dengan syaratnya. illa syartan ahalla haraman au harrama halalan, kecuali syarat yang menghalalkan perkara yang diharamkan atau mengharamkan perkara yang dihalalkan. Qalibit bah maram. Kalau mereka mengatakan hadhi syurut, syarat-syarat ini tukhalif muqtada al-aqd min si muqtada al-aqd. Karena al-uqud tujib muqtadayatuha. Naam, fi syarat. Naam barakallahu fik. Fa ya'tabiru taghyiruha taghyiran bima awjabahu syari' fi manzilati taghyir al-ibadah. Fa sara zawaju bisaniyah wa safar nahwa dhalik wa nahwa dhalik mimma huwa halal. Ya, haraman bi muqtada al-aqd naam barakallahu. Ya. Ya khalifat bah maramak. Ya. Nah, dengan akad-akad yang namarakallahu fikum haruskan muktadha yang semacam ini namarakallahu fikum. Ya kan menjadikan namarakallahu pernikahan istri yang kedua atau safar ke negeri namarakallahu fikum. Ya, dengan pernikahan tadi jadi apa? Jadi haram. Ya. Maka ini namarakallahu fikum masuk dalam larangan namarakallahu. Ya kan fitnah. Bagaan nafis syarat, ta'adiyan ala hududillah, seakan-akan syaratnya terdapat unsur berlebihan dalam ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, melampaui batas-batasnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan penambahan dalam agama. Ya khali bitbah mukmin. Ini alasan pendapat yang pertama. Ya khali bitbah mukmin. Pendapat yang kedua, namarakulahfikum, yasihu syarat. Ya, yeah. Pendapat yang kedua, yasihu syart. Syaratnya sah. Selain amarakallahu sampai nikah, kemudian dipersyaratkan sama istrinya, mas, syaratnya sampai enggak boleh ta'adud misalnya. Ya. Yeah. Ya kan ibn bahmar hamakumoh, maka pendapat kedua mengatakan sah syarat. Sah. Wala yalzamul wafa bi, tetapi tidak ya mengharuskan untuk ditunaikan. Ya. Yeah. Kalau lebih tambah sama. Ya, wala fasul akad ya. Tapi istrinya, ya, istrinya memiliki hak untuk membatalkan akad. Ya, nawarakallahu wala fasul akad nawarakallahu. Idza akhallat syart. Selain nawarakallahu fikum, ya, pas akad pernikahan nawarakallahu fikum, istrinya mengatakan, "Mas, ya, saya nikah, mau nikah sama sampean, syaratnya sampean enggak boleh ta'adud." Kok ternyata amarakallahu fikum suaminya ta'adud, maka suaminya bilang, "Mas, sekarang saya ingin memfasakh misalnya, boleh nawar." Ini pendapat yang kedua. Ya kan ibn Mbah Mak. Wa hadha madhhabul Imam Ahmad wal Auza'i wa Ishaq wa Abi Tsaur wa marwiyun an Umar bin Khattab. Ya. Ini merupakan madhhabnya Imam Ahmad wal Auza'i wa Ishaq wa Abi Tsaur, dan ini yang diriwayatkan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wa Sa'ad ibn Abi Waqqas wa Muawiyah wa Amr ibn al-As. Naam, huwa ikhtiyar Syekhul Islam. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya. Ya khalif ibn Bahmar. Ya. Al-Mim ya khalif ibn Bahmar. Baik yang mengatakan amarakallahu alaikum syaratnya ya tidak sah, atau syaratnya sah, na'am warakallahu fikum. Sama-sama na'am warakallahu fikum boleh di na'am warakallahu di langgar. Na'am warakallahu. Tapi kalau yang pertama na'am warakallahu dilanggar dengan tanpa ada konsekuensi apa-apa, na'am warakallahu. Kalau yang kedua na'am warakallahu boleh dilanggar, na'am warakallahu, tapi istri punya hak untuk fasakh. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Ya khairi fi tambah warakallahu. Ini namarakallahu fikum yang mungkin bisa kita sampaikan. Jadi kesesuaian hadis ini disebutkan oleh mu'alif ikhwanif ibtibah mukmur di dalam bab, dalam apa? Dalam rangkaian dari pernikahan-pernikahan yang apa fasid. Itu yang pertama di sinam semua pernikahan yang kosong dari syarat pernikahan, atau namarakallahu fikum pernikahan yang padanya ada syarat syarat mungkin nikah kemudian terjadi, ya, pernikahan tersebut nah, dan ternyata syaratnya dilanggar. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, mari kita berdoa. Rahman wa rahmatullahi wabarakatuh. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Referensi anaknya. Ya. Kitab Sahih Fiqh Sunnah. Adapun untuk materi ujian, insya Allah berkaitan dengan apa bab atau kitab nikah dari awal, dari awal. Tapi insya Allah pertanyaannya mudah, ya. Mungkin sekitar 3 pertanyaan. Mudah-mudahan insya Allah, ya. Jangan khawatir. Nah, Afan, seorang wanita memiliki 4 ibu, ya, yeah. 4 ibu berarti nah, bukan artinya bukan 4 ibu nggak mungkin lah. Namun kalau satu orang lahir dari 4 orang ibu nggak mungkin ya. Nah, maksudnya namun kalau bapaknya menikah, ya, yeah. Wanita 4 orang kan itu ya. Namun kalau dia adalah anak dari salah satu istri bapaknya berarti, gitu ya. Namun kalau gitu ya. Kemudian wanita tersebut menikah. Apakah ketiga ibunya selain ibu kandung menjadi mahram bagi suami? Tidak. Tidak. Yeah. Bahkan kalau seandainya na'amu'arakallahu fikum dia kumpulkan, boleh. Ya, kemarin na'amu'arakallahu fikum. Ya. Yeah. Bintu insanin. Ya. Yeah. Istrinya seorang ya. Yang kemarin saya sebutkan itu boleh dikumpulkan. Enggak mahram. Jadi jangan macam-macam ya. Na'am warakallahu fikum. Dengan ibu, na'am warakallahu fikum dari ibu ibu lain daripada istri kita ya. Itu bukan mahram kita. Paham ya? Banyak manusia yang berlebihan dari bermudah-mudahan dalam bab ini. Dianggapnya mahram. Enggak. Boleh dikumpulkan antara nama istrinya dengan istri dari bapaknya. Boleh. Wallahualam bishawab. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Wallahualam kami minta maaf yang sebenarnya. Wa qulana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.